Spesial buat Semang Jaya. Ini Big Boss muda kita. Spesial buat Madura semuanya, yuk. Terima kasih. Spesial banget buat keluarga besar Semang Jaya semuanya. Terima kasih. Bos Hasan, terima kasih. Kembang beri kembangkan cinta ini yang telah lama menduduki dan bertata. Bos Hasan, Raja Sawer. Di dalam sanubari. Terima kasih Bos Hasan. Terima kasih Bos Hasan. Terima kasih. Terasa sungguh sangat terasa jika berjumpa muka dan bertutur sapa, sungguh menyenangkan dan ingin lebih. Luar biasa, terima kasih banyak dari Bos Hasan, betul ya.